untuk tempat yang tulus, sesuatu yang ku percaya ada tersimpan di sana. Terlalu lama aku harus terdiam, atau mungkin ku tak percaya sungguh akan kesempatan dan kemungkinan yang terjadi. Sana.